نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Al-Qur'an Al-Kitab Tauhid. Jumat yang lalu kita sedang membahas satu hadis yang diterima dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa an wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wa jannata haqqun wa an-nar haqqun adkhalahu Allahu jannah ala ma kana minal amal." Siapa orang yang bersaksi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dan Muhammad lah hamba dan utusannya, Isa juga hamba utusannya, kalimatnya yang dilemparkan kepada Maryam juga ruh dari Allah, juga bersaksi bahwa surga benar, neraka benar, maka Allah akan masukkan orang itu ke surga amal apapun yang dia lakukan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Kita mengetahui dari hadis ini bahwa orang yang bersaksi tentang pertama tauhidullah, kedua Muhammad itu hamba dan utusannya, ketiga Isa itu hambanya, utusannya, kalimahnya dan ruh dari Allah, keempat surga itu benar dan kelima neraka juga benar, maka Allah akan masukkan orang itu ke dalam surga. Kita sudah membahas makna syahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, juga sudah membahas makna Muhammad hamba dan utusannya. Kita juga sudah membahas bahwa Isa adalah hambanya dan utusannya, hamba Allah dan utusan Allah. Isa sebagai hamba Allah merupakan bantahan kepada orang-orang Nasoro yang mengkultuskan Isa. Isa sebagai Rasulullah merupakan bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang menghinakan Isa beserta ibundanya yang suci. Itu semua sudah kita jelaskan. Kita masuki kalimat berikutnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan Isa itu adalah kalimah Allah yang Allah lontarkan kepada Maryam. Allah menyebut Isa dengan kalimah Allah. kalimat ini maknanya tidak difahami secara zahir, sebab Isa sendiri bukanlah kalimah Allah, karena beliau memiliki karakter yang umumnya dimiliki oleh manusia. Beliau makan, minum, buang air kecil, buang air besar, dan karakter manusia pada umumnya ada pada diri Isa alaihi salatu wassalam. Jadi Isa bukanlah kalimah, tapi Isa adalah manusia biasa, seperti halnya Adam, seperti halnya para nabi yang lain, dan seperti halnya kita semua. Manusia seperti biasa, makan, minum, tidur, buang air besar, buang air kecil, dan seterusnya. Allah berfirman dalam Ali Imran 59, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah seperti perumpamaan Adam. Allah menciptakannya dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah kamu, maka jadilah dia. Jadi Isa bukanlah kalimah Allah. Adapun yang dimaksud Isa adalah kalimah Allah, maknanya adalah Isa tercipta dengan kalimah Allah, yaitu kun, jadilah kamu, maka jadilah Isa tersebut. Inilah yang menjadi penyebab kenapa Isa disebut dengan sebutan kalimah Allah, karena dia tercipta dengan kalimah kun. Isanya sendiri bukanlah kalimah Allah, karena kalimah Allah adalah sifat yang berdiri sendiri, yang tidak terpisah dari diri Allah. Sifat Allah adalah bagian dari diri Allah yang tidak terpisah dari zat Allah. Adapun Isa, dia adalah zat yang terpisah dari zat Allah. Isa berjalan, Isa pergi, Isa pulang, Isa makan, minum, dan seterusnya. Makna Al-Qaha ila Maryam, Isa itu kalimat Allah yang Allah arahkan kepada Maryam. Kalimat yang Allah arahkan kepada Maryam adalah kun, jadilah engkau, maka jadilah Isa tersebut. Oleh karena itulah, maka Isa terjadinya diawali dengan kalimah Allah berupa kun. Kun artinya jadilah engkau, maka jadilah Isa tersebut. Ini ditegaskan oleh Allah dalam Ali Imran 59 tadi, perumpamaan Isa di sisi Allah seperti Adam diciptakan dari tanah, lalu Allah berkata kepadanya, kun, jadilah engkau hai Isa, maka jadilah Isa tersebut. Dari sinilah maka asal muasal disebutnya Isa dengan sebutan kalimah Allah yang Allah arahkan kepada Maryam. Adapun yang dimaksud Maryam, ibunda Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, beliau adalah putri Imran. Tapi yang dimaksud Imran di sini bukanlah Imran saudaranya Musa dan Harun alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang diduga oleh kebanyakan manusia, sebab Musa dan Harun punya saudara. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mughirah bin Syu'bah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim Kitabul Adab bab an-nahyu an at-takanna bi Abi al-Qasim wa ma yustahab min al-asma. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa orang-orang terdahulu sering menamai anak-anak mereka dengan nama-nama para nabi. Oleh karena itu Maryam punya kakak laki-laki, kakaknya itu bernama Harun. Tapi bukan Nabi Harun yang berdampingan dengan Musa, sebab Harun sejaman dengan Musa, waktu hidupnya jauh berbeda dengan zamannya Nabi Isa dan Maryam. Walaupun kakak dari Maryam sama-sama namanya Harun, tapi bukanlah Harun, Nabi Harun yang mendampingi Nabi Musa, tapi ini sosok lain yang namanya sama dengan nama Harun. Demikian juga Imran diberi nama atau diberi kunyah dengan sebutan Abu Musa. Itulah makna bahwa Isa itu adalah kalimah Allah. Diberi nama demikian karena dia tercipta dengan kalimah kun. Adapun Isa wa ruhum minhu, Isa itu ruh dari Allah. Maknanya adalah Isa menjelma sebagai makhluk yang berjasad dengan kalimah Allah yaitu kun, lalu ditiupkan ruh dari Allah Azza wa Jalla kepada Isa. Disebutkan ruh Allah diidhafatkan atau disambungkan, dihubungkan kepada Allah litashrifi wa takrim, sebagai pemuliaan kepada ruh tersebut. Adapun Isa-nya itu sendiri, beliau bukanlah ruh, tapi beliau adalah jasad yang memiliki ruh, sama seperti umumnya para nabi dan para rasul. Seperti Al-Ma'idah ayat 75 menyatakan, mal Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am. Tidaklah Al-Masih bin Maryam itu kecuali beliau seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya para rasul yang lain, dan ibunya adalah seorang wanita yang siddiqah. Kedua-duanya, baik Isa maupun ibunya, suka makan makanan. Oleh karena itu, maka ketika Allah menyatakan kun, menjelmalah Isa menjadi makhluk yang berjasad, dan ketika ditiupkan ruh, maka jasad itu pun memiliki ruh yang kemudian hidup. Adapun makna ruh itu dari Allah, kalimat bahwa Isa merupakan ruh dari Allah menyebabkan orang-orang Nasoro sesat dalam masalah ini, karena mereka menyangka bahwa ruh dari Allah itu maknanya ruh bagian dari diri Allah. Maka mereka sesat dan banyak menyesatkan manusia. Kita katakan innallaha qad a'ma basairakum fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Allah lah yang telah membutakan mata-mata mereka, bukan buta mata kepalanya. Mata kepalanya melek, tapi yang buta lah mata hatinya yang ada dalam dada-dada mereka. Kita memaklumi, mengetahui, dan orang-orang Nasara pun mengakuinya bahwa Isa itu sosok manusia yang utuh. Beliau makan, beliau minum, beliau tidur, beliau berjalan. Dan ini sesuatu yang dikenal, ma'ruf. Bahkan orang-orang Yahudi meyakini Isa itu telah mereka salib. Dan orang-orang Nasara pun meyakini bahwa Nabi Isa itu sudah disalib. Seandainya Isa itu adalah ruh yang merupakan bagian dari diri Allah, yang tidak terpisah dari diri Allah, tidak mungkin Isa itu makan, minum, dan diklaim sebagai sosok yang sudah disalib dan sudah dibunuh. Oleh karena itu, di dalam bahasa Arab, huruf min dari kata minhu, bahwa Isa itu ruhum minhu. Isa itu ruh minhu, dari dia, dari Allah. Huruf min di sana disebutnya lil ibtida, bukan lit tab'in. Lil ibtida maknanya permulaan, bahwa ruh itu bermula dari Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah. Adapun min lit tab'id menunjukkan bagian dari diri Allah. Min di sana lil ibtida, bukan lit tab'id. Sama aja dengan firman Allah dalam surah Al-Jathiyah ayat 13. Coba resapi ayat ini, Allah berfirman, وَسَخَّرَ لَكُمَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Allah telah menundukkan bagi kalian seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi, semuanya minhu, dari Allah. Jadi semua yang ada di langit seperti bulan, bintang, matahari, dan seterusnya, dan apa yang ada di bumi seperti gunung, lautan, pohon, dan seterusnya, minhu, itu semua dari Allah, dari dia. Apakah huruf min atau huruf min di sana maknanya bahwa semua yang ada di langit dan di bumi adalah bagian dari diri Allah? Tentu saja tidak. Tidak mungkin kita katakan matahari, bulan, bintang itu bagian dari diri Allah. Tak ada seorang pun yang menyatakan demikian. Tapi semuanya itu disebut dengan sebutan minhu, dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga min di sana maknanya adalah lil ibtida, artinya asal dari bulan, bintang, matahari, dan seluruh yang ada di alam dunia ini, itu bermula dari Allah, diciptakan oleh Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna dari Isa ruhum minhu, Isa itu ruh dari Allah, artinya ruhun sadiratu minallahi azza wa jalla wa laysa juz'an minallah kama taz'umun nasara. Artinya Isa itu ruh yang bersumber, berawal dari Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah seperti yang diklaim oleh orang-orang Nasara. Harus kita ketahui bahwa apabila suatu kata diidhafatkan, disandarkan, dihubungkan kepada Allah, maka ada tiga makna. Pertama, bila kata tersebut merupakan benda yang berdiri sendiri. Benda yang berdiri sendiri itu kemudian disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini min babi idhafatil makhluk ilal khaliq. Ini termasuk bentuk kata disandarkannya makhluk kepada khaliq. Kalau ada idhafat atau kata majemuk yang seperti itu, maknanya bahwa kata benda yang disandarkan kepada Allah itu adalah makhluk. Seperti contoh umpamanya, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Ketika orang-orang mukmin di Mekah tidak mau hijrah ke Madinah, masih dalam keadaan demikian, ditanya oleh malaikat, kenapa kamu tidak mau hijrah? Mereka mayakunna mustad'afina fil ard. Kami orang-orang lemah, tertindas di muka bumi. Makanya enggak bisa ibadah tuh di Mekah, karena begitu ibadah udah babak belur tuh. Malaikat membantah atau menyanggah, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas sehingga kamu bisa hijrah di dalam? Dalam ayat ini Allah menyatakan ardullah. Bukankah bumi Allah? Bumi disandarkan kepada Allah. Nah, ini disebut idhafat makhluk kepada khaliq. Buminya makhluk, disandarkan kepada khalik ardullahi, sehingga tidak diragukan lagi bahwa bumi di sana makhluk yang terpisah dari diri Allah, bukan bagian dari diri Allah Azza wa Jalla. Apa yang diungkapkan contoh tadi merupakan idhafat yang umum, tidak mengandung pemuliaan ataupun penghinaan. Bumi Allah sangat luas. Bumi Allah di sana hanya ikhbar, pemberitahuan bahwa bumi itu milik Allah, diciptakan oleh Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah, tanpa ada unsur pemuliaan terhadap bumi ataupun penghinaan. Ada lagi bentuk idhafat yang mengidhafatkan atau menyandarkan makhluk kepada khaliq dalam rangka tasyrif dan takrim. Tasyrif itu artinya pemuliaan. Takrim juga ya begitu, pemuliaan. Sebagai contoh umpamanya Baitullah, rumah Allah. Rumah di sana diidhafatkan, disandarkan kepada Allah. Rumah itu makhluk, disandarkan kepada Allah dalam rangka memuliakan si rumah tersebut, sehingga berbeda dengan rumah-rumah lain selain rumah Allah Azza wa Jalla. Tapi walaupun bersifat pemuliaan, rumah tersebut tetap aja makhluk milik Allah, diciptakan oleh Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 125, wa tahhira baitiya lit-thaifin. Sucikan oleh kalian berdua, yaitu Ibrahim dan Ismail, rumahku ini, itu maksudnya Ka'bah, lit-thaifin, untuk orang-orang yang tawaf. Yang dimaksud dengan rumahku yaitu Ka'bah, rumah di sana disandarkan kepada aku. Yang dimaksud aku di sini siapa? Allah. Rumahku, rumah Allah. Disandarkannya rumah kepada Allah dalam rangka tasyrif, dalam rangka memuliakan rumah tersebut. Walaupun dalam rangka memuliakan rumah tersebut, tetap saja apa? Makhluk. Walaupun disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bentuk idhafat yang pertama, yaitu mengidhafatkan benda yang berdiri sendiri kepada Allah, maka benda itu tetap makhluk. Kedua, idhafat berupa menyandarkan sesuatu kepada benda yang menyebabkan makhluk yang dimasuki benda itu menjadi hidup. Contohnya ruh. Ruh itu makhluk, tapi tidak bisa berdiri sendiri dia. Harus berkolaborasi dengan bentuk lainnya, yaitu jasad. Baru kemudian jasad dan ruh itu bisa hidup. Dari mana ruh ini? Dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga disebut ruhum minhu, ruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disandarkannya ruh kepada Allah dalam rangka atau merupakan bentuk idhafat makhluk kepada khaliq dalam rangka tasyrif juga. Maknanya ruh yang Allah ciptakan lalu diberikan kepada makhluk, tapi ruh itu bukan bagian dari diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan ruh kita, sama dengan ruh seluruh manusia. Thumma nafakhtu fihi min ruhi. Kemudian aku tiupkan kepada manusia ruhku. Yang dimaksud ruhku itu ruh milik Allah, ruh ciptaan Allah, ruh yang berasal dari Allah tapi bukan bagian dari diri Allah. Aku tiupkan kepada manusia wa nafakhtu fihi min ruhi, kepada manusia, ketika Allah menjelaskan proses terjadinya manusia di dalam perut ibu, setelah manusia itu menjadi sosok tubuh yang sempurna, lalu dalam usia 4 bulan dalam usia 4 bulan kandungan Allah menyatakan tsumma nafakhtu fihi min ruhi. Kemudian aku tiupkan kepada jasad tersebut ruhku. Nah, seluruh manusia ruhnya ruh siapa? Ruh Allah. Seluruh manusia termasuk ruh kita. Ruh saya, ruh Anda semua ikhwan akhwat yang ada di sini. Ruh para pendengar Radio Roja atau radio manapun yang merilai siaran ini. Ruh siapa yang kita ada dalam tubuh kita? Ruh Allah. Apakah yang dimaksud ruh Allah itu ruh bagian dari diri Allah? Bukan. Tapi ruh yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, diciptakan oleh Allah, dimiliki, dikuasai, tapi bukan bagian dari ruh Allah. Ada noise di para pendengar Radio Roja ya. Sabran, sabran. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi ini termasuk idhafat makhluk kepada khalik. Ruh Allah artinya ruh yang berasal dari Allah tapi bukan bagian dari diri Allah. Sama dengan Baitullah, rumah Allah, sama dengan Abdullah, hamba Allah. Apakah hamba Allah itu adalah hamba yang termasuk bagian dari diri Allah? Bukan. Tapi hamba yang diciptakan oleh Allah, bersumber dari Allah, milik Allah, dikuasai oleh Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah. Jadi penyandaran makhluk kepada Khalik menunjukkan bahwa yang disandarkan itu makhluk. Termasuk ruh Isa. Isa itu adalah ruh dari Allah. Maknanya ruh yang diciptakan oleh Allah tapi bukan bagian dari diri Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah jenis idhafat yang kedua. Ketiga, ada idhafat ayyakuna wasfan ghaira mudhafin ila aini makhluqa. Ada kata sifat yang disandarkan bukan kepada makhluk, disandarkannya kepada Allah. Maka ini merupakan idhafat muttasilah namanya. Idhafat yang berhubungan antara yang disandarkan dengan tempat penyandarannya, berhubungan itu maknanya menyatu dan tidak terpisahkan. Contoh dalam surah Al-A'raf ayat 144, Allah berfirman, Inni istafaituka 'alan nas bi risalati wa bi kalami. Aku telah memilih engkau di atas seluruh manusia untuk membawa risalahku dan membawa kalamku. Risalah disandarkan kepada aku. Yang dimaksud aku di sini siapa? Allah. Kalam disandarkan juga kepada Allah. Nah, debu-bu gue tete. Risalah disandarkan kepada Allah, kalam juga disandarkan kepada Allah. Maka ini disebut bab idhafatus sifat ilal mausuf. Bab diidhafatkannya sifat kepada mausuf. Mausuf itu yang disifatinya. Yang disifatinya Allah. Sifatnya kalam dan risalah. Maka kalam dan risalah merupakan bagian dari diri Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, melihat ada tiga jenis idhafat, kita tahu bahwa Isa kalimah Allah dan ruh Allah menunjukkan bahwa Isa itu makhluk, bukan bagian dari diri Allah. Sebab yang dimaksud kalimah di sini, kalimah Allah di sini adalah ucapan kun yang menjadi penyebab terciptanya Isa. Isanya sendiri bukanlah kalimat. Tapi makhluk yang tercipta oleh kalimat kun, sehingga karena itulah Isa disebut dengan sebutan kalimah Allah, dan Isanya adalah makhluk. Adapun kalimah Allahnya yaitu berupa ucapan kun, itu sifat bagi Allah, dan sifat bagi Allah bukanlah makhluk. Kedua, Isa juga ruh dari Allah. Maka yang dimaksud ruh dari Allah pun maknanya adalah ruh yang berasal dari Allah, diciptakan oleh Allah, dikuasai oleh Allah, dimiliki oleh Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah. Kemudian ruh ini dimasukkan oleh Allah kepada jasad Isa, sebagaimana Allah pun telah meniupkan ruh ini kepada Adam, dan sebagaimana Allah pun telah meniupkan ruh ini kepada seluruh jasad manusia. Inilah yang dimaksud dengan bahwa Isa itu kalimah Allah dan ruh Allah. Inilah poin yang ketiga. Poin yang ketiga di antara lima perkara yang harus kita saksikan. Perkara pertama tentang tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang kedua, Muhammad itu hamba dan utusan Allah. Yang ketiga, Isa itu hamba Allah, utusan Allah, kalimat Allah dan ruh Allah. Selesai tiga poin yang wajib kita saksikan sebagai syarat dimasukkannya seseorang ke dalam surga. Adapun yang berikutnya, wal jannata haqqun wan naru haqqun. Siapa yang bersaksi bahwa surga itu benar? Al jannatanya dibaca mansub, sehingga al jannata. Kenapa mansub? Sebab dia maktuf atau diidofatkan kepada alla ilaha illallah. Man syahida, siapa yang bersaksi. Syahida itu sudah fi'il dan fa'il, sudah predikat beserta subjeknya. Setelah fi'il fa'il, tentu saja maf'ulun bi. Sehingga makna wal jannata haqqun artinya man syahida annal jannata haqqun. Man syahida, siapa yang bersaksi anna, bahwa sesungguhnya al jannata. Bisa dibaca al jannata karena dia isim anna. Haqqun itu khabar annanya. Anna jannata haqqun, bahwa sesungguhnya surga itu benar. Wan naru haqqun, dan neraka itu juga benar. Bersaksi. Surga benar, neraka juga benar. Kita sudah pernah membahas bagaimana surga, bagaimana neraka, jenis siksanya, jenis nikmatnya, dan siapa orang-orang yang berhak memasukinya, baik surga ataupun neraka. Sudah kita jelaskan pada penjelasan syarah arkanil iman dalam kitab syarah al-usulul thalatha, sehingga dianggap tidak perlu lagi ada pengulangan penjelasan tentang surga dan neraka. Kata Rasulullah SAW, siapa yang bersaksi la ilaha illallah dan wahdahu la syarika, bersaksi bahwa Muhammad itu hamba dan utusan, bersaksi bahwa Isa itu adalah hamba Allah, utusan Allah, kalimah Allah yang Allah arahkan kepada Maryam dan ruh dari Allah, juga bersaksi bahwa surga itu benar dan neraka itu benar, adkhalahullahu aljannata ala ma kana minal amal, maka Allah akan masukkan orang itu ke dalam surga atas amal apapun yang dia kerjakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari dalam kitab Ahaditsil Anbiya, bab qauluhu ta'ala ya ahlal kitab, dan seterusnya juga Imam Muslim dalam Sahih Muslim kitabul iman, bab ad-dalil ala anna man mata ala tauhid dakhala al-jannah. Hadis ini sahih. Berkata pensyarah yaitu Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, idkhalul jannah yanqasimu ila qismain. Dimasukkannya orang ke dalam surga ada dua golongan, dua bagian. Pertama, idkhalun kamilun lam yasbaq bi'adzabin liman atammal amal. Pertama, masuk surga secara sempurna. Tidak didahului oleh azab dulu sebelumnya, enggak. Langsung ke surga, baik dihisab ataupun tanpa hisab. Sebab ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk surga tapi dihisab terlebih dahulu. Hasil hisabnya menyatakan dia langsung masuk ke dalam surga tanpa diadab di neraka terlebih dahulu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semua kepada golongan ini. Masuk surga langsung tanpa hisab, minimalnya dengan hisab tapi tidak diadab dulu dalam neraka. Siapa ini? Liman atammal amal, bagi orang-orang yang menyempurnakan amalan. Bagi orang-orang yang pahalanya jauh lebih banyak daripada dosa-dosanya. Sebagaimana firman Allah menyatakan, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridhai. Maksudnya lebih banyak amal baiknya daripada amal buruknya, lebih banyak amal solehnya daripada amal salahnya, maka dia masuk ke dalam golongan idkhalun kamilun lam yasbaq bi'adzabin, masuk ke dalam surga secara sempurna yang tidak didahului oleh azab terlebih dahulu. Ini golongan yang pertama. Golongan kedua, idkhalun naqisun masbukun bi'adzabin liman naqasal amal. Masuk surga secara naqis. Naqis itu artinya kurang, tidak sempurna. Apa bedanya dengan yang pertama? Kalau yang ini masbukun bi'adzabin, didahului dulu oleh azab. Masuk ke surganya tidak langsung, tapi singgah dulu ke dalam neraka dan mengalami azab. Waliyadu billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari golongan ini. Siapa mereka yang seperti ini? Liman naqasal amal, bagi orang-orang yang kurang amalnya. Amalnya ada, sholat ada, saum ada, ngaji ada. Terus kenapa dia ke dalam neraka dulu? Sebab yang ada bukan hanya sholat, saum, ibadah, maksiatnya juga ada, bahkan lebih banyak daripada amal baiknya. Salat suka, saum suka, ngaji suka, nyolong suka, ghibah suka, dusta juga suka, kemaksiatan-kemaksiatan lainnya juga suka, serba suka. Suka yang baik, suka yang buruk. Amalnya naqis, amalnya kurang. Mungkin seorang mukmin, kata Syekh Al-Utsaimin, fal mu'minu idza ghalabat sayyi'atuhu wa hasanatihi insyaallahu 'adzabahu biqadri amalihi wa insya'a lam yu'adzibhu. Kalau seorang mukmin kesalahannya, dosanya lebih dominan daripada kebaikannya, dosanya lebih berat daripada pahalanya, ada dua kemungkinan. Bila Allah menghendaki, Allah akan mengazab terlebih dahulu orang mukmin seperti ini sesuai dengan kadar amal buruk yang tersisa setelah diperhitungkan dengan amal baik. Tapi kalau Allah menghendaki, Allah ampuni dosa-dosanya dan tidak mengazabnya. Tapi ini pun dengan syarat bagi orang yang tauhidnya lurus. Tauhidnya lurus, tapi dia melakukan banyak kemaksiatan. Mungkin kemaksiatannya diampuni, dihapus karena tauhidnya. Allah berfirman dalam An-Nisa 116, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, Tapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Para ulama ketika membahas ayat ini, diantaranya Syekhul Islam di dalam kitab Ahkam Usatil Mu'minin, dalam Majmu' Fatawa juga bisa kita temukan penjelasan ini. Mereka menyatakan bahwa ayat ini bagi orang yang tidak tobat dari dosanya, terbawa mati. Allah menyatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau dosa syirik ini terbawa mati dan tidak ditobati, gak akan diampuni itu. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik yang terbawa mati dan tidak ditobati. Selain syirik bisa diampuni, bisa ditobat. Adapun syirik tidak akan diampuni kalau tidak tobat. Selain syirik diampuni walaupun tidak tobat, terbawa mati. Apakah semua orang yang berdosa selain syirik bisa diampuni walaupun terbawa mati? Tidak, kata Allah, limay yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Tidak bagi semua orang. Makanya para ulama menyatakan ayat ini khusus tentang orang yang tidak tobat dari dosanya. Adapun kalau orang berbuat syirik, orang itu musyrik selama hidupnya, tapi sebelum matinya dia tobat dari perbuatan syiriknya, tentu saja diampuni. Abu Bakar, Umar, Utsman, tadinya orang-orang musyrik, tadinya para penyembah berhala, tapi mereka tobat dari perbuatan syiriknya, maka diampuni. Kebanyakan sahabat tadinya musyrik, tapi tobat sebelum matinya dan masuk Islam, maka diampuni semuanya. Kalau syirik saja sebagai dosa besar, bahkan terbesar, bisa diampuni kalau ditobati sebelum mati, apalagi dosa-dosa lainnya yang kadarnya di bawah syirik. Dosa selain kemusyrikan tentu saja lebih diampuni. Bahkan tidak tobat pun mungkin diampuni. Bagi siapa? Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Timbul pertanyaan, orang-orang yang Allah kehendaki untuk diampuni dosa-dosanya itu orang yang kayak gimana? Kita kan berharap masuk ke dalam golongan itu ya, sebab kita semua meyakini pasti kita ini telah melakukan dosa-dosa besar selain syirik, khawatir terbawa mati gitu tanpa ditobati. Kita berharap dosa besar kita itu selain syirik itu diampuni walaupun tidak ditobati dan terbawa mati. Tapi orang yang kayak bagaimana yang dosa-dosanya diampuni walaupun terbawa mati dan tidak ditobati? Syekhul Islam menjelaskan itu di dalam kitab yang tadi saya sebutkan, yaitu Ahkam Usatil Mu'minin. Beliau menjelaskan orang-orang yang Allah kehendaki akan diampuni dosa-dosanya walaupun tidak tobat dan terbawa mati adalah orang-orang yang memiliki faktor-faktor penghapus dosa. Selain tobat, tobat tentu saja menghapus dosa. Apalagi kah faktor penghapus dosa itu banyak. Alhamdulillah atas kemurahan Allah, Rahman Rahimnya Allah, kebaikan Allah banyak. Pertama, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, apapun bentuk kebaikan itu. Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'ah, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Contohnya apa kebaikan? Banyak, seluruh pengamalan syariat Islam itu kebaikan. Sholat, saum, jumatan, umroh, haji, itu kebaikan. Ngaji kayak begini itu kebaikan. Thalabul ilmi itu kebaikan. Infak sodako itu kebaikan. hatta tersenyum manis kepada sesama muslim ketika bertemu, itu juga kebaikan, itu juga dakwah, itu juga menggugurkan dosa. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadhan ilal ramadhan wa fi riwayatin wal umrah ilal umrah mukaffiratun liman bainahunna majtunibatil kaba'ir. Salat yang lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, dalam riwayat lain umrah ke umrah, itu menghapus dosa-dosa. Salat asar kita tadi itu menghapus dosa kita sejak mulai Jumatan tadi sampai asar. Sebentar lagi kita maghrib, salat maghrib kita nanti menghapus salat antara asar sampai maghrib. Isya begitu, subuh begitu, dan seterusnya begitu. Salat Jumat kita tadi menghapus dosa dari Jumat dulu sampai Jumat tadi. Begitu dan begitu seterusnya, karena itu adalah kebaikan. Makin banyak kebaikan, makin banyak dosa yang bisa terhapus dengan kebaikan itu. Makanya Nabi selesai bersabda, "Bi'sayyatil hasanah tamhuha." Ikuti keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu bisa menghapus dosa akibat keburukan tadi. Itu faktor penghapus dosa yang pertama. Faktor kedua, musibah, penderitaan, kanyeri, kaperih, nukarandapan, kuurang, dina kahirupan, sapopoe. Wah, ini orang Lampu, orang Sumatera, orang Batam bingung itu bahasa apa itu katanya. Orang Kendari di Sulawesi yang juga mungkin ikut mendengarkan itu. Kanyeri kaperih itu artinya apa kanyeri? Kesak, rasa sakit, rasa pedih, kesengsaraan, penderitaan, ketidaknyamanan, hatta capeknya kita, habis apapun capek kita itu, laparnya kita, hausnya kita, ya, tidak enaknya, gelisahnya, resahnya hati kita, pokoknya semua jenis penderitaan, baik penderitaan fisik ataupun penderitaan psikis, itu menggugurkan dosa, menghapus dosa. Oleh karena itu jangan terlalu besar kepala kalau umpamanya kita sejak mulai gubrak lahir ke alam dunia sampai segede ini, rasanya saya tidak pernah menderita ya, happy terus, senang terus, gembira terus, bahagia terus, wah rasanya Allah itu ridho kepada saya. Jangan pede dulu seperti itu, menunjukkan kalau kita gak pernah menderita dari aspek ini, kita dosa-dosanya utuh, tidak berguguran. Oleh karena itulah bila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan berikan ujian, bala kepada hamba itu untuk menggugurkan dosa-dosanya. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtala. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menguji orang itu. Allah akan berikan musibah. Hatta para nabi yang Allah paling cintai, Masya Allah, penderitaannya lebih besar daripada orang lain. Sampai ketika beliau mau meninggal pun mengalami apa yang disebut dengan sakaratul maut, berupa penderitaan yang tiada banding, tiada tanding. Sampai Nabi SAW itu memasukkan tangannya ke dalam air yang ada di wadah di dekatnya, lalu mengusapkan kepada wajahnya sambil mengatakan, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sungguhnya maut itu ada sakarat. Aisyah yang melihatnya enggak tega sampai menyatakan, tidak pernah aku melihat orang menderita seperti penderitaan yang dialami oleh Rasulullah SAW sebelum meninggal. Itu teralami oleh para sahabat, diantaranya Amr bin As. Itu juga terjadi, teralami oleh para ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Untuk apa penderitaan itu? Syekhul Islam menyatakan seluruh penderitaan yang dialami oleh makhluk, oleh manusia, baik di alam dunia, termasuk ketika sakaratul maut, termasuk ketika penderitaan di alam kubur, termasuk penderitaan di alam mahsyar, seluruhnya itu menggugurkan dosa dan mengurangi kadar siksa untuk orang itu. Makanya jangan terlalu senang bila kita melihat orang tua kita, sesepuh kita mati itu adem, tenang, damai, tidak ada penderitaan. artinya tidak mengalami sakaratul maut yang hebat, maknanya dosanya utuh, tidak terkurangi oleh penderitaan pada waktu sakaratul maut. Dan kalau dosa utuh, dibalasnya di akhirat itu lebih dahsyat, lebih hebat daripada kalau dosa itu tergugurkan oleh penderitaan di alam dunia. Makanya kadang-kadang kita menemukan ada orang kafir yang matinya mulus, tidak menjerit-jerit, tidak menderita, begitu saja gitu ya. Jangan husnudzon, ini orangnya kafir-kafir, matinya mulus, gak menderita dulu. Itu berarti dosanya utuh itu. Dibalasnya di akhirat dengan balasan yang lebih dahsyat daripada apabila balasan itu diberikan di dunia. Jadi semua penderitaan yang kita alami itu menggugurkan dosa kita. Dan ini cukup menjadi penghibur bagi kita di saat kita mengalami penderitaan, musibah, kanyeri, kapurih, tadi teata. Jangan terlalu stres, jangan terlalu depresi, jangan terlalu sedih. Karena seluruh penderitaan yang kita alami memberikan manfaat dari satu sisi berupa gugurnya dosa dan kesalahan kita yang pernah kita lakukan selama ini. Digugurkan oleh Allah dalam bentuk diberinya kita penderitaan. Itu faktor kedua yang bisa menyebabkan digugurkannya dosa. Ketiga, faktor ketiga adanya makhluk lain yang memintakan ampun untuk kita. Baik makhluk lain itu sesama manusia mukmin umpamanya, sahabat kita, kawan kita, di belakang kita memintakan ampun untuk kita. Ya Allah, ampuni dosa si fulan. Ya Allah, gugurkan kesalahan-kesalahan si fulan, curahkan rahmat-Mu kepadanya ya Allah. Itu bisa makbul, dikabulkan dan berefek digugurkannya dosa orang-orang yang dimintakan ampun tadi. Makanya Allah mensyariatkan kita untuk meminta ampun kepada mukminin dan mukminat secara keseluruhan. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat ya, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i hum wal amwat, dan seterusnya. Dalam Al-Quran juga seperti itu. Rabbana gfir lana wali ikhwaninal ladhina sabakuna bil iman. Banyak dalam Al-Quran, banyak dalam hadis yang isinya doa permintaan ampun untuk kaum mukminin secara keseluruhan. Dan itu berdampak menggugurkan dosa kita. Dan salah satu di antara yang mendoakan ampunan bagi manusia adalah para malaikat dan binatang-binatang. Orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, itu dapat doa itu dari malaikat. Inna Allah wa malaikatahu ahla samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sungguhnya Allah, para malaikatnya, seluruh makhluk, penghuni makhluk langit dan bumi, bahkan semut yang ada di lubang mereka, ikan yang ada di lautan, bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada sama manusia. Salawat di sana itu istighfar dan tarahum. Mereka berdoa, Allahumma gfir lahu, Allahumma rahim. Ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Siapa lagi? Orang yang sahur. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala mutasahirin. Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur ketika akan saum. Ini umum, tidak hanya Ramadan, tapi asar sahur untuk saum apapun. Saum Arafah, saum Asyura, saum Senin Kamis, saum Daud, saum Nadar, saum Qadha, saum-saum yang disyariatkan diawali oleh sahur, maka kita dapat salawat dari Allah dan para malaikat, dan salawat para malaikat itu istighfar mereka dan tarahum mereka. Salat, kita berada di saf terdepan, dapat tuh salawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala sufufil ula. Allah dan para malaikat yang bersalawat kepada orang-orang yang berada di saf-saf terdepan. Makanya para sahabat dahulu berebut ingin memperoleh saf yang terdepan agar memperoleh salawat dari Allah dan para malaikat. Berdasarkan seluruh penjelasan tadi, kita mengetahui bahwa banyak aspek penghapus dosa selain tobat. Itulah beberapa golongan manusia yang dikehendaki oleh Allah memperoleh ampunan dari dosa-dosa besar selain syirik, sekalipun dosa besar itu tidak ditobati dan juga terbawa mati. Inilah penjelasan hadis yang pertama yang menjadi dalil tentang keutamaan tauhid dan bahwa tauhid itu bisa menghapus dosa-dosa. Insyaallah dalil kedua dari hadis yang diterima dari Ibn yang menjadi dalil tentang keutamaan tauhid akan kita bahas pada hari Jumat yang akan datang. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada sekarang kita akan gunakan untuk tanya jawab. Dan kepada akhi Fawaz dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadhol. Silakan Ibu, silakan. Anaknya sudah meninggal ya Bu? Iya. Assalamualaikum. Iya, seorang ibu bertanya, anaknya sudah meninggal, bisakah si ibu ini bersedekah lalu diniatkan pahalanya untuk anaknya yang sudah meninggal? Masalah ini disebutnya masuk kepada bab ihda'us thawab ya. Ihda'us thawab itu artinya menghadiahkan pahala. Para ulama terbagi kepada dua golongan, ada yang membolehkan dan menyatakan sampai, ada yang tidak. Yang menyatakan tidak sampai di antara Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyatakan menghadiahkan pahala ini tidak akan sampai. Oleh karena itu beliau tidak mensyariatkannya. Tapi anehnya orang-orang yang paling rajin menghadiahkan pahala rata-rata ngaku bermadzhab Syafi'i, rata-rata seperti itu. Sebagian ulama lagi seperti Imam Ahmad menyatakan ya bisa sampai berdasarkan nas-nas hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang seorang wanita datang, ya Rasulullah, ibu saya dulu mau meninggal sakit, tidak bisa bicara, seandainya beliau bisa bicara pasti akan mewasiatkan untuk sedekah. Sekarang sudah meninggal, bolehkah saya bersedekah untuk ibu saya atas nama ibu saya? Kata Nabi SAW, boleh. Di sini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dan ini dijadikan sebagai dalil oleh para ulama tentang dibolehkannya dan sampainya hal itu. Terus mana yang rajih? Yang rajih adalah Syaikh Utsaimin rahimahullah menyatakan, kita melihat pengamalan Rasulullah SAW dan para sahabat tentang ayat ini. Pernahkah ini dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap sanak keluarganya yang sudah meninggal? Istri yang pertama itu Khadijatul Kubra meninggal dan beliau sangat mencintai istrinya ini. Beliau juga punya anak-anaknya yang rata-rata anak-anaknya meninggal ketika beliau masih hidup. Kecuali satu putrinya yaitu Fatimah, meninggalnya setelah Nabi meninggal 6 bulan, baru 6 bulan kemudian Fatimah meninggal. Selain Fatimah, seluruh anak-anaknya meninggal. Cucunya juga ada yang meninggal. Tapi tidak pernah satu kali saja Nabi berkurban, Nabi bersedekah atas nama istrinya yang sudah meninggal, atas nama anak-anaknya yang sudah meninggal, atas nama pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib yang meninggal di medan perang Uhud, tidak pernah Nabi SAW berbuat demikian. Oleh karena itulah, maka beliau Syaikh Al-Utsaimin menyatakan, mengisyaratkan tidak disyariatkannya hal tersebut. Oleh karena itulah, inilah pendapat yang lebih rajih. Walaupun tadi dikatakan ada sebagian ulama yang membolehkan hal tersebut, tetapi sebagian ulama lagi menyatakan dibolehkannya hal itu dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama hanya terbatas kepada amal-amal yang dijelaskan dalam hadis itu saja, berupa haji dan berupa infak atau sedekah. Yang kedua, yang melakukannya adalah ahli warisnya, anaknya untuk orang tua dan seterusnya. Demikianlah penjelasan tentang masalah yang diikhtilafkan ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Pak Karto di Kelapa Gading bertanya, kalau orang kafir sebelum masuk Islam dia melakukan banyak dosa kemaksiatan seperti mencuri, menganiaya, dan termasuk umpah berhutang. Lalu dia masuk Islam, apakah seluruh dosanya terhapus ataukah apa dia harus minta maaf kepada orang yang pernah dianiaya, barang yang dia pernah curi harus dikembalikan, hutangnya juga harus dibayar, ataukah dianggap lunas seluruhnya? Iya, ini pertanyaan yang bagus Pak ya. Jadi pertama, dosa yang pernah kita lakukan zaman dahulu sebelum kita paham, ada dua macam. Pertama, dosa kepada Allah Azza wa Jalla berupa pelanggaran atas perintah, larangan Allah, atau meninggalkan perintah Allah Azza wa Jalla yang tidak berkaitan dengan hak-hak sesama manusia. Seperti kalau melalaikan perintah umpamanya sholat, saum, dan seterusnya, atau yang dilanggar dari larangan Allah seperti umpamanya mabuk, berzina, dan seterusnya. Tidak ada keterkaitan dengan hak-hak sesama manusia, maka itu seluruhnya terhapus dari diri orang itu. Baik dia tadinya kafir kemudian masuk Islam, atau dia sudah muslim tapi jahil kemudian dia bertobat dari kejahilannya atau kemaksiatannya tersebut, maka itu seluruhnya terhapus. Adapun dosa-dosa yang berkaitan dengan sesama manusia, baik penganiayaan umpamanya ya, yang keduanya umpamanya mencuri barang atau uang atau makanan, yang ketiganya hutang, maka karena itu berkaitan dengan hak sesama manusia, maka disyaratkan untuk menghapusnya harus memperoleh keridhaan dari manusia tersebut. Oleh karena itu, kalau kita dulu sebelum dapat hidayah, kita sudah Islam tapi belum dapat hidayah, gak sholat, gak saum, terus banyak hutang kesana kemari gitu ya, gak dibayar gitu ya, sebodoh amat, sebab gak peduli terhadap dosa dan azab. dapat hidayah, takut kepada dosa, takut kepada azab, lalu kita sholat, lalu kita saum, kita tinggalkan semua yang Allah larang. Adapun dosa beban hutang, maka tetap harus dikembalikan selama orang yang menghutangkannya itu menuntut pengembalian. Kecuali kalau orang yang menghutangkannya sudah mengikhlaskan, sudah menganggap lunas, mensedekahkan, maka dianggap lunas. Tapi selama belum, maka ada kewajiban bagi kita untuk mengembalikannya. Begitu pula kalau umpamai seseorang kafir kemudian berhutang, setelah masuk Islam seluruh dosa-dosa terhadap Allah terampuni. Adapun hak manusia lain yang pernah dia ambil selama kafirnya, maka setelah Islamnya tetap harus dikembalikan dan dibayar hutangnya tersebut selama orang itu memang belum mensedekahkannya kepada kita. Oleh karena itu, bayarkan hutangnya tetap, dan apabila ada barang curian yang dulu dicuri ketika dia kafir lalu sudah masuk Islam, kembalikan barang itu kepada orang yang menjadi pemilik barang itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Iya, ada pertanyaan dari salah seorang pendengar di Mojokerto ya, di Jawa Timur apa Jawa? Oh, di Jonggol Afan, Jonggol sama Jawa Barat, Sunda itu. Ada kepercayaan di masyarakat bahwa ruh orang-orang yang sudah mati itu berkumpul, saling berkunjung satu sama lain, dan kadang-kadang berkunjung datang ke keluarganya yang masih hidup gitu ya. Apakah ini benar? Pertama, kalau ini benar, maka pasti tiap malam rumah kita didatangi oleh ruh tersebut ya. Pasti begitu. Karena pasti orang-orang tua kita, nenek kakek kita ingin mengunjungi kita gitu ya. Itu pertama. Kedua, kalau begitu bisa keluar dong dari alam kubur yang diazab, jadi bisa istirahat jalan-jalan dulu. Dan kalau sudah jalan-jalan enggak mau balik lagi, karena balik lagi pasti apa? Pasti disiksa lagi. Wah, enak banget. Keyakinan tadi itu tidak benar sama sekali. Kita dulu pernah menjelaskan bagaimana dan di mana ruh berada setelah mereka itu lepas dari jasadnya di alam dunia. Kita pernah jelaskan bahwa ruh manusia itu setelah selesai menjalani kehidupan di alam dunia ada 5 kelompok. Kelompok pertama ruhnya para nabi. Ruh para nabi berada di ar-rafiqul a'la. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi disodori di akhir kehidupannya mau hidup beberapa tahun lagi atau memilih di ar-rafiqul a'la. Beliau memilih Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah, aku memilih ar-rafiqul a'la. Itu ruh para nabi di sana. Kedua, ruhnya para syuhada. Ruh para syuhada tetap hidup di sisi Allah dan diberi rizki. Allah berfirman, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah dan tetap diberi rizki. Dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arwahum fi ajwafi thairin khudrin laha qanadil mu'allaqatun bil 'ars tasrahu min al-jannah haitsu syaat thumma ta'wa ila tilkal qanadil. Ruh-ruh para syuhada berada di perut burung-burung hijau. Mereka bergelantungan di ars. Mereka berterbangan di taman-taman surga sekehendak mereka, lalu mereka bergelayutan di pohon-pohon yang ada di sana. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilah para syuhada. Ketiga, ruh orang-orang mukmin yang soleh. Mereka disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Hadis ini oleh Syekh Al-Albani disahihkan sebagaimana dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah bahwa Nabi bersabda, innama nasmatul mu'min tayrun yu'alliqu fi syajaril jannah, bahwa ruh orang muslim itu berupa seekor burung yang bergelantungan di pohon-pohon di surga, hatta yurji'ahallahu ila jasadihi ila yaumil qiyamah, sampai Allah mengembalikan ruh itu ke jasadnya pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bedanya dengan para syuhada, kalau para syuhada berterbangan di taman-taman surga, kalau ruh orang mukmin cuma bergelantungan di pohon-pohon surga. Ketiga, ruh orang mukmin ahli maksiat. Mereka memperoleh azab kubur sesuai dengan kadar dan jenis kemaksiatannya. Dan yang kelimanya, ruh orang-orang kafir. Di alam kuburnya mereka memperoleh azab kubur yang lebih dahsyat. Itulah lima jenis ruh setelah mereka mati berdasarkan keterangan dari hadis-hadis yang sahih. Berdasarkan hal itu, tidak benar apabila ruh-ruh itu berkumpul satu sama lain, bahkan kadang-kadang keluar dari alam kubur dan berziarah ke keluarga-keluarga mereka yang masih hidup. Ini tidak sesuai dengan nas-nas hadis yang sahih. Dan apabila itu benar, dipastikan seluruh ruh tidak akan ada di alam kubur. Seluruh ruh pasti akan gentayangan di alam dunia, mencari kesenangan sendiri, terbebas dari azab kubur. Sehingga tentu saja keyakinan itu keyakinan yang batil, yang tidak boleh dimasukkan ke dalam bagian dari keyakinan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya akhi Fawaz dan juga para pendengar radio Roja di mana saja Anda berada, di sini sudah masuk waktu maghrib. Cukup sampai di sini saja sore hari ini, dan insyaallah kita akan berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.